Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Jumpa kembali melalui streaming kajian kita pada kondisi saat ini yang sedang kita rasakan. Melanjutkan bab ke-14, masih berkaitan dengan masalah al-istighatsah bi ghairillah. Dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, sekian ayat-ayatnya, yang insyaallah taala kita akan melangkah pada pendalilan yang keempat dari ayat Al-Qur'an. Untuk mengingatkan bahwa pendalilan yang pertama adalah surat Yunus dengan dua ayat 106 dan 107. Pendalilan yang kedua adalah surat Al-Ankabut ayat yang ke-17. Maka kita akan melangkah pada pendalilan berikutnya, surat Al-Ahqaf ayat ke-5 dan ke-6. Maka silakan masing-masing dipersiapkan kitabnya, tentunya insyaallah sudah ada di hadapan antum. Demikian pula mushaf selalu ada. Maka kita akan mentelaah ayat-ayat yang disebutkan sebagai pendalilan bab ini insyaallah taala. Sebelum kita melangkah pada Al-Ahqaf, ada faedah yang perlu disebutkan dan sekaligus diingatkan kembali pada Al-Ankabut. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan fabtaghu indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkurulah. Naam. Allah Jalla wa'ala menyatakan, fabtaghu maknanya utlubu, yakni mintalah kalian, indallahi rizqa, mintalah kalian rizqi, hanya kepada Allah Jalla wa'ala, wa'buduhu wa syukurulah, dan kalian hendaknya beribadah semata kepadanya, dan bersyukurlah juga hanya kepadanya. Faedah yang sudah disebutkan dari sisi bahasa, Allah subhanahu wa ta'ala dahulukan kata indallah sebelum ar-rizqa. Perhatikan sama-sama bahwa Allah dahulukan kata indallah yang artinya di sisi Allah, baru kemudian ar-rizqa. Yang secara susunan mustinya fabtaghur rizqa, mintalah rizqi indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mengapa Allah dahulukan indallah sebelum ar-rizqa? Tentu ada suatu maksud, tentu ada suatu faedah yang telah disinggung pada kajian pekan yang lalu, adalah ifadatul hasr, dalam rangka memberikan faedah al-hasr. Al-hasr itu pembatasan. Antum catat, mengapa Allah Jalla wa'ala dahulukan kata indallah yang semestinya diakhirkan, akan tetapi didahulukan karena ada suatu maksud, adalah memberikan faedah al-hasr, pembatasan. Tidak mungkin sesuatu itu didahulukan yang mestinya diakhirkan kecuali ada sebabnya. Maka kita mentala'ah lebih jauh lagi, mengapa kata atau kalimat indallah didahulukan yang semestinya adalah diakhirkan. Maka catatan yang perlu dibubuhkan, yang insyaallah sudah antum catat, bahwa ifadatul hasr untuk memberikan pembatasan. Sehingga kalau begitu bagaimana maknanya fabtaghu 'indallahi rizqa, mintalah rizki hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak kepada lainnya. Maka di sini dibatasi hanya kepada Allah, la 'inda ghairi, dan tidak kepada selainnya. Terasa penekanannya, terasa perbedaannya ketika itu tadi didahulukan yang semestinya diakhirkan. Kemudian Allah menyatakan wa'buduhu. Allah perintahkan meminta rezeki kepadanya. Maka setelah itu Allah sebutkan wa'buduhu, dan ibadahilah kalian kepadanya, kepada Allah. Faedah di sini yang perlu kita ketahui adalah atful 'am 'alal khas. Atful 'am 'alal khas. Sebagaimana yang sudah pernah kita singgung pada pembahasan judul bab ini. Nah, wa'buduhu, beribadahlah kalian kepada Allah, adalah bentuk 'am, bentuk yang umum. Diatafkan itu dikaitkan kepada yang khusus. Mana yang khusus? Yang tadi, yang sebelumnya. Mintalah kalian kepada rezeki. Bukankah meminta rezeki itu bagian dari ibadah? Nah, salah satu bentuk rezeki, salah satu bentuk ibadah adalah permintaan rezeki yang diperuntukkan tentunya hanya kepada Allah. Sifatnya khusus, sifatnya salah satu bagian. Kemudian Allah sebutkan wa'buduh, sebutkan secara umum, dan beribadahlah kalian dari seluruh bentuk-bentuk ibadah hanya kepadanya. Ini faedah yang kedua pada kalimat wa'buduh, menunjukkan atful 'am 'alal khos, dikaitkannya yang umum kepada yang khusus. Yang khusus tadi yang sebelumnya. Nah, kemudian kalau begitu apa maknanya ibadah? Ibadah sudah sering kita bahas adalah tazallul lahu bitta'ah, merendahkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Sekian makna ibadah yang ditafsirkan oleh para ulama, diantaranya merendahkan diri dengan ketaatan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, maka bentuk atau sikap yang seperti ini, merendahkan diri kita kepada Allah dengan taat, min asbabir rizqi, kata Syekh Al-Utaimin rahimahullah, termasuk sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki. Bagaimana bisa dikatakan seperti itu? Surat At-Talaq dalilnya. At-Talaq ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan makhraj, jalan keluar, solusi. Wa yarzuquhu, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya. Min haitsu la yahtasib, dari sisi mana yang tidak dia sangka-sangka, dia tidak duga-duga. Menunjukkan dengan ayat ini bahwa untuk mendapatkan rezeki adalah dengan semakin kita mendekat kepada Allah melalui ketaatan. Naam, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kondisi yang seperti ini, maka kita berusaha untuk semakin dekat kepada Allah. Allah akan curahkan rezeki dari sisi yang tidak kita duga-duga, tidak kita sangka, Allah akan cukupkan bagi kita. Naam. Maka kata wa'buduhu isyarah ila tahqiqil ibadah, sebagai perwujudan ibadah min talabir rizqi, dari bentuk mendapatkan rizqi. Naam. Maka ibadah kepada Allah Jalla wa'ala di situ terkandung meminta rizki. Walaupun kita tidak ucapkan. Bilisanil hal, secara kondisi atau keadaan, kita di situ mengandung minta rizki kepada Allah. Ketika melakukan bentuk-bentuk ibadah. Nah, di dalam ibadah terkandung bentuk meminta rizki kepada Allah secara hal, secara kondisi yang ada. Menunjukkan. Hamba ini taat kepada Allah, kepadaku, kata Allah. Maka aku ridho kepadanya, Allah, aku akan penuhi permintaannya. Dan demikian seterusnya. Setelah wa'buduhu washkurulah. Washkurulah. Antum perhatikan. Di sini ada faedah lagi dari sisi bahasa. Washkurulah artinya dan syukurlah kalian kepadanya, kepada Allah. Setelah kata ushkuru ada lahu. Lam ditambah hu. Washkurulah. Apa fungsi huruf lam itu? Isyarah ilal ikhlas. Kata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih sebagai isyarat untuk ikhlas. Syukurlah kalian kepada Allah adalah dengan mengikhlaskan. Artinya syukurlah terhadap kenikmatan Allah Jalla wa'ala. Nah, kenapa kata syukur tadi digabungkan atau digandengkan dengan lam? Lianna syakir qad yashkurullah libaqa'in ni'mah. Karena orang yang bersyukur, terkadang syukur kepada Allah itu karena masih langgengnya nikmat. Nikmat masih ada sama dia sehingga dia bisa bersyukur. Nah, wa hadza la ba'sa bih. Maka ini tidak masalah, tidak mengapa tentunya. Baik. Nah. Akan tetapi dengan disandarkan lam tadi, diinginkan hamba itu syukur yang sepenuhnya kepada Allah dan diikuti langgengnya nikmat itu sebagai mengikuti saja. Langgengnya nikmat sebagai bentuk mengikuti. Dari yang pertama kita landasi semata-mata syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan sikap yang seperti ini, akmal wa afdal, lebih sempurna dan lebih afdal. Nah, jadi kita syukur bukan karena semata masih nikmat kita rasakan. Nah, tetapi syukur itu dalam kondisi yang bagaimanapun, suka maupun duka, kita berusaha bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Apa syukur itu? Ditafsirkan maknanya adalah al-qiyam bi ta'atil mun'im. Menegakkan atau mewujudkan taat kepada al-mun'im. Al-mun'im yang memberikan nikmat, yakni Allah Jalla wa'ala. Al-qiyam bi ta'atil mun'im. yang itu terletak pada tiga tempat. Yang sudah disebutkan, yang pertama fil qalbi, terletak di hati. Maksudnya bagaimana syukur dengan hati adalah mengakui kenikmatan dari Allah dengan hatinya. Dengan hatinya. Betul-betul dia rasakan ini nikmat dari Allah. Hatinya mengakui, hati yang paling dalam tadi mengakui betul-betul ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan lisan. Maksud dengan lisan adalah dia ceritakan. Tidak masalah dia ceritakan dengan maksud as-sana 'alallah. Dia menceritakan nikmat tadi kepada orang lain adalah maksudnya as-sana 'alallah. Semata ingin memuji kepada Allah Jalla wa'ala. Wa hadza jaiz, dan ini boleh. Ini boleh. Mana buktinya? Ada dua dalil. Dalil yang pertama qissatul a'ma. Kisahnya orang yang buta min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Naam. Ketika ditanya nikmat Allah mana yang kau berikan? Ia menyatakan na'am, kuntu a'ma. Ya, di mana aku tadinya buta. Faraddallahu alayya basari. Maka Allah kembalikan penglihatan bagiku. Bisa melihat kembali. Nah, bukankah dia ketika mengucapkan tadi menyebut dengan lisannya. Wa kuntu faqiran. Dan aku tadinya ini seorang yang fakir. Fa'atani Allahul mal. Maka Allah kabulkan, Allah berikan harta kepadaku. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ana sayyidun nas yaumul qiyamah. Aku ini kata Nabi pimpinannya manusia di yaumil qiyamah nanti. Menyebut nikmat Allah bahwa beliau sebagai pimpinannya manusia secara lisan. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-jawarih, dengan anggota tubuh. Syukur dengan apa yang bisa dilakukan dengan anggota tubuh kita untuk mewujudkan syukur kepada Allah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin memberikan contoh bahwa syukur terhadap nikmat ilmu adalah an ta'mala bih, engkau amalkan. Wa ta'allamahu an-nas, syukur terhadap ilmu adalah engkau ajarkan kepada manusia, kepada orang lain. Ini syukur terhadap nikmat Allah. Maka proses kita belajar, kita ta'lim adalah bentuk bagian dari mensyukuri nikmat Allah, ilmu. Diberikan kesempatan kita mau meluangkan waktu untuk cari ilmu dengan maksud supaya kita faham. Setelah faham kemudian kita beramal. Setelah beramal kemudian kita nantinya diberikan kekuatan oleh Allah bisa mengajarkan dan seterusnya dan seterusnya. Syukur kepada Allah dengan nikmat harta engkau belanjakan di taat kepada Allah. Engkau bisa memberikan manfaat kepada manusia, kau bantu dia. Nah, syukur kepada Allah terhadap nikmat at-ta'am, makan. Engkau bisa gunakan terhadap apa yang telah diciptakan baginya. Yaitu apa? Taghdiyatul badan, untuk menyehatkan badan. Makanan yang sehat, minuman yang sehat, supaya apa? Supaya badan segar, kuat, punya tenaga. Kalau kuat apa punya tenaga, bisa dimanfaat untuk ibadah. Menegakkan sholat, kemudian untuk membantu yang lainnya, untuk ini, untuk itu. Nah, itu tujuan kita mempunyai badan yang sehat, tentunya dengan suplemen, dengan sekian penopang-penopang yang lainnya. Nah, ini dengan al-jawarih. Maka syukur itu pada tiga tempat atau bagian, bil qalbi wal lisani wal jawarih, di hati, lisan, dan juga al-jawarih. Kita kembali kepada ayat tadi. Wabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lah. Tinggal kemudian ilaihi turja'un. Ilaihi itu dari kata ilah ditambah dengan kata ganti ha hu. Tapi karena ada ilah jadilah hi, ilaihi, bukan ilaihu atau ilaiha, tapi ilaihi. Ilaihi kepadanya. Turja'un yakni dikembalikan. Maksudnya kalian akan dikembalikan yaumil qiyamah nanti ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang bisa kita ambil dari sisi bahasa, didahulukannya ilaihi sebelum turja'un. Kira-kira apa yang bisa kita petik di sini dari sisi bahasa? Sama seperti tadi. Sama seperti indallahi rizqa adalah al-hasr, pembatasan. Mustinya turja'una ilaihi. Ilaihinya setelah turja'un, dikembalikan kalian ilaihi kepada Allah. Tapi mengapa kok didulukan? Ada sebab, ada maksud, ada penekanan. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya Allah lah kalian akan dikembalikan. Dan tidak kepada yang lainnya. Nah, ini perlu dicatat. Bahwa dari sisi bahasa, dari sisi yang lainnya. Nah, tidaknya sudah tiga. Indallahir rizqa. Nah, kenapa indallah diawalkan? Kemudian washkurulah. Kenapa lam setelah ushkuru? Kemudian juga ilaihi turja'un. Mengapa tidak turja'una ilaihi? Nah. Baik. InsyaAllah bisa mengikuti semuanya. Dengan selesainya surat atau ayat tadi pada Al-Ankabut 17, kita melangkah pada, atau sebelumnya, asy-syahid. Asy-syahid itu bukti kenapa dicantumkan ayat ini sebagai pendalilan istighosah. Nah, ini yang penting. Kita sudah bahas ayatnya, penafsirannya. Sekarang kenapa ayat itu dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebagai bab termasuk dari kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah. Perhatikan. Al-Ankabut 17 tadi menyatakan innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa. Sungguh orang-orang yang kalian sembah selain Allah tidaklah memiliki rezeki, bisa memberikan rezeki kepada kalian, maka mintalah rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan al-faqir yastaghits billahi likai yunjihi minal faqr. Orang yang fakir beristighatsah kepada Allah nam dalam rangka untuk menyelesaikan, menuntaskan dari kefakirannya. Wallahu huwa alladhi yastahiqqu asy-syukr. Maka Allah lah yang berhak untuk disyukuri. Wa idza kanat hadhihi al-asnam la tamliku ar-rizq. Dan jika sesembahan-sesembahan selain Allah tadi tidak bisa memiliki rizki, fakaifa tastaghitsu biha, maka bagaimana kamu beristighatsah kepadanya. Itu asy-syahid di situ. Kalau sesembahan-sesembahan Allah sudah terbukti tidak bisa memberikan rizki, Atau bagaimana kalian mau beristighatsah kepadanya? Nah, kita melangkah Al-Ahqaf ayat yang kelima. Al-Ahqaf adalah surat yang 47. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Mau dilengkapkan? وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وَمَنْ أَضَلُّ diartikan dan siapakah yang lebih sesat? Nah, dan siapakah yang lebih sesat? Di situ ada kata man. Man itu adalah untuk orang, untuk yang berakal. Nah, beda dengan ma. Ma. Ma itu adalah untuk yang tidak berakal. Sedangkan man adalah untuk yang berakal. Adhallu adalah isim tafdil. Isim yang namanya tafdil. Tafdil itu artinya menunjukkan lebih. Lebih apa? Tergantung katanya. Maka adhallu dari kata dhalla, yadhillu. Dan kita sering dengar kata dolal. Dolal itu sesat. Itu dari kata dolla yadillu. Apa maknanya dolal? An yatihal insan anit tariqus sahih. Seorang tersesat dari jalan yang benar. Maka dikatakan dolal. Karena isim tafdil yang menunjukkan lebih, maka di situ bukan sekedar sesat tetapi adallu, lebih sesat. Man adallu, siapakah yang lebih sesat? Nah, faedah dari sisi bahasa lagi yang bisa kita ambil pada kata ini, sesungguhnya Allah ingin menyebutkan nafi. Nafi itu peniadaan. Nah, ma adallu, tidak ada yang lebih sesat. Nah, tapi Allah sebut dalam bentuk pertanyaan. Nah, bukankah man tadi itu bentuk pertanyaan? Man adallu, siapakah yang lebih sesat? Intinya tidak ada yang lebih sesat. Nah, tapi diungkapkan dalam bentuk tanya, siapakah yang lebih sesat? Kira-kira terkandung apa di situ? Dari sisi bahasa adalah lebih mengena. Sekedar kata peniadaan, dibandingkan dengan dalam bentuk tanya, pertanyaan. Kalau pakai ma, kan itu peniadaan murni. Ya, peniadaan semata. Tapi kalau dengan man, adalah kata tanya, tapi mengandung at-tahaddi. Tahaddi itu nantang, penantangan. Man adhallu, siapakah yang lebih sesat? Nah, artinya di situ sudah akan terjawab, bahwa tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang akan disebutkan pada ayat ini. Nah, maka bentuk seperti ini, perpindahan dari nafi menuju tahaddi, perpindahan dari bentuk nafi peniadaan ila tahaddi, menuju tahaddi itu penantangan. Nah, kalau dikatakan la adallu mimman yad'u min dunillah, tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Paham kita artinya, tapi kurang penekanannya dibandingkan man adallu mimman yad'u min dunillah, Siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah? Kita dapatkan lagi faedah. Mengapa Allah sebut dengan man? Nah, dan tidak disebut langsung saja dengan nafi, peniadaan seperti la. Nah, tidak ada yang siapakah yang lebih sesat mimman yad'u min dunillah dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Duna, kita sering dapat kata-kata dun. Dun, dun itu tanpa. Atau sinonimnya siwahu, selainnya. Min dunillah, selain Allah. Siapa yang dimaksud selain Allah? Jawabannya adalah siapa saja. Ayat ini atau kata ini berlaku secara keumumannya. Kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, min dunillah, selain Allah itu baik berupa malaikat, baik berupa manusia, berupa jin. Atau juga kata Al-Imam Mujahid, berupa Nabi Isa alaihissalam sekalipun. Yang dipertuhankan oleh kaum Nasara. Selain Allah. Atau juga berupa Uzair. Ibnullah, putranya Allah. Sebagaimana kata orang-orang Yahud. Nah, semua menunjukkan penafsiran tentang min dunillah. Siapa saja selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Man. Antum perhatikan dengan seksama. Allah sebut dengan kata man. Kita masih ingat bahwa man kata untuk al-aqil. Untuk orang yang berakal. Sementara Allah tujukan redaksi itu bukan kepada yang berakal. Man la yastajibu lahu. Siapa kah yang bisa yastajib mengijabahi atau mengabulkan doa lahu baginya. Man la yastajibula, siapa yang bisa mengabulkan doa baginya, bagi yang memohon-memohon tadi, ila yaumil qiyamah, terus kapanpun sampai yaumil qiyamah. Perhatikan kata man sekali lagi, sesungguhnya untuk yang berakal, tetapi Allah sebut kata man ini, Allah tujukan kepada sesuai dengan apa yang mereka pahami. Sesuai dengan apa yang dipahami oleh kaum musyrikin. Apa yang dipahami oleh kaum musyrikin? Bahwa mereka ya'budun al-asnam wal-ahjar wal-asjar. Bahwa mereka itu beribadah kepada berhala, kepada bebatuan, kepada pepohonan. Berakal apa bukan? Jawabannya tentu ghairul aqilah. Bukanlah yang berakal. Nah, kenapa? Karena mereka sembah. Ketika mereka menyembahnya tadi, sesembahan selain Allah tadi, maka turunlah kedudukannya. Nah, sebagai orang yang berakal. Nah, maka Allah sengaja menyebutkan dengan konteks man, siapa tadi, untuk memahamkan kepada mereka bahwa yang mereka sembah tadi bukanlah berakal. Kalau mereka itu orang berakal, niscaya akan bisa mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Jika misalkan Allah sebutkan dengan kata yang tidak berakal, seperti ma, misalkan ma, nah tidak berakal, niscaya nanti mereka di yaumul qiyamah akan punya uzur. Ya pantas mereka tidak bisa mengabulkan doa mereka yang kami minta itu tadi adalah sesuatu yang tidak berakal. Mereka akan bisa mengelak. Nah, tapi ketika Allah Jalla wa'ala sebut sesuai dengan keyakinan mereka, bahwa yang mereka sembah tadi adalah berakal. Kalau sudah dikatakan berakal berarti ngerti kepada yang meminta sehingga bisa mengabulkan. Maka dengan itu Allah ingin nusuk kepada hati mereka supaya mereka mau berpikir. Oh, ternyata mereka anggap berakal tetapi tidak bisa mengabulkan. Ya. Di sini kita dapatkan faedah mengapa Allah gunakan dengan kata man dan mengapa tidak dengan kata lain yang ghairul aqilah, yang bukan berakal. Malla yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun, dan sementara mereka itu, mereka yang disembah tadi, an du'aihim, terhadap doa-doa permintaan mereka tadi, ghafilun, mereka itu lupa. Nah, mereka tidak merasa bahwa mereka itu dimintai oleh manusia-manusia yang meminta kepadanya. Wahum an du'aihim ghafilun. Nah. Kemudian Allah katakan pada Al-Ahqaf yang kelima, berlanjut kemudian yang keenam, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan jika manusia tadi dikumpulkan, yakni di yaumil qiyamah, kanu lahum a'da, niscaya sesembahan-sesembahan itu akan menjadi a'da, musuh buat mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka dan memungkiri pemujaan-pemujaan mereka. Berkata Syekh Ibn Utsaimin, ini bisa dua makna. Kata beliau, apakah yang pertama ataukah yang kedua? Maksudnya, al-abiduna lil-ma'budin a'da, penyembah kepada yang disembah itu a'da, sebagai musuh. Atau sebaliknya, al-ma'budun lil-abidin a'da, yang disembah kepada penyembah itu sebagai musuh. Mana dari kedua maksud tadi? Maka kata beliau, yashmul ma'nayain, maka berarti dua keduanya. Baik penyembah kepada yang disembah sebagai musuh, atau yang disembah kepada penyembah sebagai musuh. Terkandung kedua makna tadi. Nah, ini menunjukkan sekali lagi balaghatil Quran. Balaghahnya bahasa Al-Quran yang demikian tinggi, yang demikian indahnya. Nah, maka Allah menyatakan kanu lahum a'da, bisa kedua belah pihak. Asy-syahid atau bukti dari Al-Ahqaf kelima dan keenam, atau khususnya yang keenam, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, khususnya yang kelima, siapakah yang bisa mengabulkan baginya sampai yaumul qiyamah? Nah, bahwa kalau ternyata tidak ada yang bisa mengabulkan doa kalian itu, maka batallah ketergantungan para penyembah tadi kepada yang disembah. Ini bukti mengapa ayat ini disebut oleh muallif sebagai pendalilan tentang al-istighatha bi ghairillah. Nah, kalau kalian minta kepada selain Allah tadi tidak bisa mengabulkan bagi kalian, ketergantungan para penyembah tadi kepada yang disembah, nah, maka niscaya rugilah bagi dia. Nah, beliau berikan beberapa contoh apa yang terjadi di belahan bumi yang ada. Di antaranya seseorang mendatangi Al-Badawi. Ada juga yang mendatangi Ad-Dasuqi. Di mana itu? Di Mesir. Mereka bilang, mereka mau manggil-manggil Al-Madad, Al-Madad. Artinya berikan pertolongan. Aghisni, tolonglah saya. La yughni anhu syai'. Nah. Maka sama sekali tidak akan bisa memberikan pertolongan kepadanya. Jadi mereka datang ke kuburan-kuburan Al-Badawi, Sayyid Al-Badawi, demikian pula Dasuqi. Contoh, kata beliau juga seorang wanita mendatangi Al-Badawi untuk bisa dikabulkan keinginannya untuk bisa hamil. Maka ketika suaminya menghamili dia atau menyetubuhi dia, maka kemudian sampailah dia hamil. Dia kemudian meyakini bahwa ini bisa terkabul karena sebab Al-Badawi. Nah, sama sekali tidaklah bisa hamil kecuali semata-mata adalah dari Allah Jalla wa'ala. Karena Allah telah menyatakan, Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang bisa mengabulkan untuknya sampai yaumil qiyamah? Tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah. Atau contoh berikutnya, mereka datangi Al-Jailani yang berada di negara Irak. Atau juga Ibnu Arabi di Suriah. Mereka beristighasah di sana. Nah, fahadha la yanfa, maka ini sama sekali tidaklah bermanfaat. Nah. Dan anehnya bahwa mereka di negara Irak itu mengatakan indana al-Husain. Di tempat kami ada al-Husain, ada kuburannya cucunya Rasul Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian dengan itu mereka lakukan tawaf di kuburan Al-Husain yang mereka yakini dan meminta-minta di sana. Yang di Irak berbuat seperti itu. Sisi lain di Mesir, sisi lain di Suriah, mengaku di sana ada kuburannya Al-Husain. Lalu di mana yang sebenarnya kuburan cucu Rasulullah SAW? Masing-masing muslimin mengakui berada di Irak, ada pula yang menyatakan di Mesir, ada pula yang di Suriah. Ini kata beliau, as-safah, menunjukkan kedunguan pada akal mereka, menunjukkan dalal fiddin, kesesatan nyata pada agama yang mereka akui. Nah, dan contoh-contoh lain masih banyak di belahan negeri yang terkadang mayoritas muslimin masih terjadi perbuatan-perbuatan meminta-minta doa kepada selain Allah Jalla wa'ala. Nah, itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Selesailah sudah surat Al-Ahqaf ayat yang kelima dan juga ayat yang keenam. InsyaAllah pada pertemuan pekan depan melangkah pada pendalilan berikutnya surat An-Naml ayat ke-62. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.